kau yang lagi asyik makan kuaci, kau yang waktu itu ku ajak senyum, kau yang kembali membalas senyumku. Ya aku ingat perkenalan itu, ya hangatnya jabat tangan pertama, ya kau sebutkan namamu buatku, dan ku sebutkan namaku buatmu. Waktu aku bertanya, sudahkah beli karcis, kau gelengkan kepala, kesempatan buatku. Waktu aku tawari, apa hendak menitip, kau anggukkan kepala, sungguh hatiku suka. Kursi paling belakang, tempat yang paling tenang, buat berbincang-bincang, kau dan aku juwita. Kursi 4 dan 5, kursi yang jadi saksi pernyataan hati. Waktu itu Jumat, habis nonton aku antar kau pulang. Oh iya, besok harinya malam minggu, kau izinkan aku datang bertamu. Aku bangga pada keluargamu yang mengerti maksud kedatanganku. Arloji menunjuk pukul 9, bapak ibu kakak dan adikmu semua tidur. Tatap matamu, kau nampak malu-malu, tingkah laku mukaku, senyum tersipu-sipu. Waktu aku bertanya, bolehkah duduk dekatmu, mulutmu tetap bisu, cuma mengangguk ragu. Lampu, aku tundukkan muka, nyatakan rasa cinta. Sungguh tiada kusangka, kau kan sanggup berkata bahwa kau juga cinta. Tralalalalala. Hingga sekarang ini kita tetap bersama, bahkan sebentar lagi kita akan menikah.